Sebetulnya sholat yang lima waktu itu, selain kita untuk melaksanakan sholat, juga untuk ada jeda, mengevaluasi diri. Selesai sholat subuh, apa yang saya lakukan semalam? Mau apa saya lakukan ke depan? Sholat duhur, jeda, astagfirullah. Hari ini saya mulut seperti apa? Astagfirullah. Mata saya, astagfirullah. Evaluasi dari duhur, subuh ke duhur, karena pasti kita banyak melakukan dosa, pasti itu. Menemukan kesalahan diri dan menemukan tekad lebih baik ke depan, itu hanya bisa kalau kita punya waktu untuk evaluasi diri.